فكرة أنظمة أو نظام للمشاركين. أولا يوم pertama tentang tata tertib محاضرة أونلاين، yaitu peserta wajib mengikuti محاضرة أونلاين di hari أحد pada pukul 10 sampai 11.30 dan dianjurkan hadir tepat waktu yang telah disepakati. Ya. Kemudian yang kedua, peserta wajib memperhatikan adab menuntut ilmu ketika pembelajaran berlangsung, seperti menyebutkan nama ketika bertanya. Off mic ketika muhadharah berlangsung, kecuali ada interaktif dengan ustadz, ya, dengan pemateri. Untuk ikhwan wajib menyalakan kamera. Kemudian yang ketiga, peserta wajib menggunakan nama seperti nama yang didaftarkan pada program Rubai. Jadi kalau misalnya antum mendaftar dengan nama kuniah, maka nama yang dimunculkan di Zoom adalah nama tersebut. Kalau mendaftarnya dengan nama asli, maka nama yang dimunculkan di Zoom pun nama asli. Jangan pakai nama kuniah, karena nanti akan diseleksi oleh panitia. Kemudian, peraturan keempat, untuk hari ini tidak wajib peserta, ya, peserta wajib mengisi formulir kehadiran melalui link Google Form yang telah dipublikasikan grup. Kemudian yang kelima, peserta wajib menyampaikan izin kepada panitia jika uzur pada muhadhar online. Kemudian yang keenam, peserta meninggalkan Zoom setelah penutupan dan ustadz sudah meninggalkan Zoom. Baik, mudah-mudahan peraturan ini menjadi maklum, ya. Al-muslimuna ala syurutihim, ya. Baik, alhamdulillah, doktor ma'ana baina aidina. مستعد يا دكتور إن شاء الله نبدأ الميك ميك يا دكتور نعم عفوا نعم دلنا اسمع اسمع الآن نعم تدخل كنت أنزل الكتاب مرة أخرى كأنني هدفت الكتاب من غير قصد مني طيب خير إن شاء الله إن شاء الله نعم طبعا سوف نبدأ ندرس في الكتاب مباشرة فنبدأ بداية من تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام طبعا هذا التقسيم يختلف من لغة إلى لغة أما اللغة التي نحن بصدد الحديث والدراسة فنجد أن الكلمة اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام نعم ما هذه أقسام ما هذه أقسام الكلمة؟ أقسام الكلمة في اللغة العربية فعل واسم ثم حرف. نعم. طبعا بالنسبة لتعريف المؤلف لهذه الأشياء الثلاثة تختلف قليلا أما هو معهود في دراستنا للأقسام الكلمة في بعض الكتب الأخرى في بعض كتب النحو الأخرى عفوا قليلا طبعا وإن تعدد أو تعددت التعريفات ولكن الغرض واحد. فمثلا التعريف المعروف ونحن نقول مثلا في تعريف الاسم بداية الاسم هنا ما يدل على معنى في نفسه مجرد عن الزمان. وأما تعريف المؤلف هنا التعريف المباشر في هذا الاسم مباشر يعني عندما يقول وكل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو مكان أو أنا لا أدري كيف أتمنى هذا خطأ في الكتابة. وكل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو مكان أو زمان أو صفة. طبعا الزمان لا يدل هنا، لكن لا أدري هناك كلمة ساكتة. الكتاب معكم يا إخوان؟ نعم. يقول هنا هو كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو مكان أو زمان أو صفة أو معنى مجرد من الزمان. طبعا المراد من المعنى المجرد من الزمان هذا هو ما يسمى بالمصدر. الأخير هنا المراد منه ماذا؟ المصدر. نعم. أما قوله صفة، طبعا الكلمة من حيث الوصف ينقسم إلى قسمين، صفة وموصوف. ما المراد من الصفة والموصوف؟ إذا قلت محمد إذا قلت رجل كبير، إذا قلت رجل كبير فكبير هذه هي الصفة، ورجل هذا هو والموصوف. كذلك هذا من تقسيم من التقسيمات التي نجدها بعد ذلك في شيء في الكلمة. ويقال هنا الاسم هنا ماذا؟ كلمة تدل على إنسان. فالمراد من الإنسان هنا إما أن يكون أسماء اسم لهذا الإنسان، وإما أن يكون هو الإنسان نفسه. فهذا هو معنى الاسم. ثم يقول بعد ذلك ويتميز الاسم عن غيره من جهة الكلمة هنا في أنه يمكن تنوينه، رجل كتاب شجرة. فالتنوين هنا من علامات ماذا؟ الاسم. كذلك قبول هذا الاسم آل، مثلا إنسان. عندما حكمنا على أن إنسان هنا ماذا؟ اسم، إذا يمكن لهذه الكلمة أن تقبل آل، فنقول ماذا؟ الإنسان. نعم. ثم من علامات كذلك من علامات الاسم هنا قبول هذه الكلمة للنداء. وإذا وجدنا كلمة يمكن ماذا؟ أن يدخل عليه حرف أن يدخل عليها حرف النداء، في هذه الحالة نحن نحكم بأن هذه الكلمة من الأسماء. ثم من علامات الاسم كذلك هنا ماذا؟ الإسناد. طبعا عندما نريد أن نفهم المراد من الإسناد، فهو المفروض أن نفهم ما يتعلق بعلم البلاغة. طبعا هذا علم المعاني، لكن بسهولة جدا نقول إذا وجدنا اسمان يمكن أن يكون مسندا إليه، في هذه الحالة نحن نحكم بأن هذه الكلمة ماذا؟ اسم. ما المراد من المسند إليه؟ المراد من المسند إليه إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل. فمثلا محمد مسافر، محمد يذهب، فمحمد هنا هذا هو المسند إليه، هذا هو المسند إليه. ففي هذه الحالة حكمنا على أن محمد هنا ماذا؟ اسم. وكذلك إذا قلنا جاء محمد، فمحمد هذا هو الفاعل الآن وهو مسند إليه. في هذه الحالة كذلك نحن نقول إن محمد هنا ماذا؟ اسم. نعم، هذا المراد من الإسناد. نعم. طبعا إذا لخصنا ما هي علامات الاسم، فنقول هناك خمس علامات للاسم. الأول ماذا؟ أن يكون قابلا للتنوين. ثم الثاني أن يكون قابلا للآل. والثالث يمكن كذلك أن يكون ماذا هنا؟ أن يكون قابلا للنداء. نعم. ثم الرابع أن يكون قابلا للجر، أن يكون قابلا للجر. والجر في اللغة العربية سوف تعلمون، الجر في اللغة العربية على ثلاثة aqsam. Al-jarru biharfil jar mithlu Muhammadun fil fasli. Wal-jarru bi al-idafa. Hadha kitabu Muhammadin. Thumma al-jarru bit tabaiyah. Naam, wa qad istama'a istama'at hadhihi al-amthilah fi lafzi al-bas al-basmalah. Inama naqul bismillahi ar-rahman ar-rahim. Fa najidu huna anna kalimat ism huna ism. Anna kalimat ism fil basmalah ism. Ma dalil ala ismiyati kalimat ism fi al-basmalah? Madha annahu majrurun biharfil biharfil jar. Bismillah. Alis kadari. Thumma najidu kadarika lafza al-jalala. Haythu inna hadha lafathuna madha yakunu mudafan ilayh. Fayakun majruran huna bil-idafa. Thumma najidu kadarika ar-Rahman ar-Rahim. Wahuma sifatan. Li-ashayin huna li-al-majrur. Ma'al-majrur huna lafzul jalala. Fanajidu huna al-jar biharfil jar wal jar bil idafah wal jar bit tabai bit tabai wal murad min at-tabi'a huna an takuna hadhihi al-kalima madha huna si sifatan min as-sifat. Naam, wa in kuntum badalika sawfa ta'lamun anna at-tawabi fil haqiqa ala khamsati anwa'. At-tawabi fil haqiqa ala khamsati anwa', lakin yahumuna fi alamati al-ism huna madha halati kauni hadhihi at-tawabi' majrura. Naam. Ila huna man minkum yuridu su'alan? Hadhihi hiya madha alamat al-ism. Al-awwal madha anna hadhihi al-kalimah qabilah lit-tanwin. Wa idha kanat al-kalimah taqbalu at-tanwin, idhan nahkum bi anna hadhihi al-kalimah madha ism. Al-thani qabul hadhihi al-kalimah al. Wa idha wajadna kalimah biha al bi hadhihi al-halah nahnu nahkum anna hadhihi al-kalimah madha minal as minal asma. Wa kadhalika huna madha idha wajadna kalimah yumkinu an takuna munadah bi hadhihi al-halah hakamna anna hadhihi al-kalimah madha ism. Thumma kadhalika qabul hadhihi al-kalimah madha al-jar. Wa kama qulna al-jar huna kam ala kam naw'an harfu thalatha. Madha al-jarru bi harfil al-jar. Naam, wal jar bil idafa. Thumma al-akhir bit tabi'iyah. Naam, wa kama qulna qabla qalil at-tawabi' fi al-lughati al-arabiyya khamsa. Ana adhkur wa ana u'addidu hadhihi at-tawabi' wa inshallah sawfa yakunu at-tafsil an hadhihi at-tawabi' fi madha mawdu'ihi bi'idhnillah wa nahnu natahaddathu an hadhihi at-tawabi'. Ma hadhihi at-tawabi'? Al-awwal huna an-na'at. Wa naqul kadhalika as-sifah. Al-murad min an-na'at wa sifah huna fi mustalahat madha an-nahu. At-tabi' al-awwal an-na'at. Wa-thani madha? Al-ba? Al-badal. Wa-thalith madha? Tawkin. At-tawkin. Wa-rabi wal-khamis huna at-funasakh wa at-fuba bayan. Fahadihi hiya al-anwa' al-khamsa bidisba litawabi'. Naam, ila huna man minkum yuridu su'alan. Jadi pembagiannya, teman, pembagian kalimat, justru yang di kita agak rancu ya, kalimat itu dalam bahasa kita adalah jumlah. Jadi harus dibedakan istilah di bahasa kita dengan bahasa Arab. Kalau kita, al-kalimah itu artinya, kalau kita sebutkan kalimah dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah jumlah dalam bahasa Arab. Adapun kalimah bahasa Arab, bahasa Indonesia-nya apa? kata. Suku kata atau suku kata atau kata. Kata. Ya. Jadi harus dibedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab dalam permasalahan istilah yang digunakan. Jadi kalau bahasa kita itu kalimah adalah pada jumlah mufidah. Tetapi kalimah bahasa Arab adalah bagian daripada jumlah. Yaitu suku kata. Nah, suku kata di setiap bahasa itu beda. Nah, yang kita fokuskan adalah istilah suku kata yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, di dalam bahasa Arab itu suku kata terbagi daripada tiga. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harf. Kita barusan sudah selesai tentang apa? Al-is, al-isim. Nah, sebelum Anda lanjutkan, ada yang ingin tanya? Tafadhal, peserta kalau ada pertanyaan. Tafadhal, ingkar hunaka menjuri dan yas'al. Atau boleh angkat tangan, baru nanti akan kita persilahkan. Atau kalau mau bertanya lewat chatting juga bisa. Tafadhal. Ya, silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita lanjutkan dulu. Nah, Ustaz. Nah, Afan, ana nggak paham tentang yang mungkin Ustaz ilaih itu, Ustaz. Penjelasan secara Indonesia. Ana nggak tahu istilahnya dalam bahasa Indonesianya ya, al-isnad itu. Tetapi lebih-lebih mudahnya untuk sekarang ini, antum pahamnya begini aja. Dalam pemahaman isnadnya itu, antum pahami saja bahwasanya yang dinamakan al-isnad itu di pengertian di dalam pembagian isim dan fi'il dengan harf yang murad tentang alamat apa tanda-tanda isim itu adalah al-isnad. Nah, kita pahamkan bahwasanya tanda-tanda di antara tanda-tanda isim itu ketika si kalimat itu menjadi apa? Menjadi mubtada atau menjadi fa'il atau naib fa'il. Itu saja pemahamannya untuk sekarang ini. Jadi kalau kita untuk memahami kalimat isnad, Anda enggak tahu Anda bisa terangkan apa enggak. Unzur inna ma'qul Muhammadun dhahibun. Muhammadun dhahibun. Nahnu asnadna adh-dhahab ila Muhammad. Hadza ma'na al-isnad. Inna ma'qul Muhammadun dhahibun. Bimana nahnu asnadna adh-dhahab ila Muhammad. Wa kadzalika idza qulna dhahaba Muhammadun. Fi al-jumlah madha al-fi'li? Al-fi'liya. Zahaba Muhammadun. Asnadna al-zahab ila Muhammad. Fa-Muhammaduna musnad ilaih. Wa zahaba hadha huwal musnad. Dalam istilah bahasa Arab. Juga ketika kita sebutkan Muhammadun musafirun. Makna qawlina Muhammadun musafirun asnadna as-safar ila Muhammad. Fa Muhammad madza naqul musnad ilaihi wa musafir hadha huwal musnad. Apa kata-kata asnada yusnadu menyandarkan dalam bahasa Indonesianya. Ketika kita mengatakan Muhammadun dhahibun, kita menyandarkan apa? Adh-dhahab, kepergian ke Muhammad. Makanya disebut Muhammad musnad ilai. Wadahibun musnad. Ini dalam istilah ilmu nahu dan juga dalam istilah ilmu balaghah. Ketika kita belajar apa? Ilmu al-ma'ani. Jadi al-musnad wal-musnad ilai itu dibahas di mana? Di ilmu ma'ani. Balaghah ada tiga ilmu. Al-bayan, wal-badi, wal-ma'ani. Pembahasan al-musnad wal-musnad ilaih ada di ilmu al-ma'ani. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab apa yang Antum tanyakan barusan. Jadi yang maksudnya isnad itu, ini kadang-kadang suka jadi rancu ya ketika yumkinul isnad ilaih. Ayat al-ikhbar anhu, kadzalika al-ikhbar anhu. Fakat hadha fi al-jumlah al-ismiyah. Ma'anana na'rif anna al-jumlah fil lughatil arabiyah naw'an. Ismiyah wa fi'li wa fi'liyah. Jadi kalau al-ikhbar saja tidak cukup gitu. Jadi saya yumkinul isnad ilaihi ay al-ikhbar aw anhu aw madahuna an yakuna fa fa'ilan aw na'iba fa fa'il. Jadi tanda-tanda kalimat itu adalah isim ketika kalimat itu bisa menjadi musnad ilaihi. Apa yang disebut musnad ilaihi? Contohnya apa? Mubtada atau fa'il atau na'ib fa'il. Apa contoh na'ib fa'il? Siapa yang coba? Anda ingin tahu, antum ada yang memberi contoh na'ib fa'il tidak? Kutiba ashabul ukhdud. Naam. Hakada. Ashabul ukhdud hadha huwa na'ibu fa'il. Idan, ashabuna madha? Harf wala fi'al? Harf wala fi'al? Isim. Nah. Ya, ada pertanyaan lain? Baik, Isra. Baik, nastamir mungkin ada. Nah, nantakil ba'da dhalika ila annau athani min taksim al-kalimah. Annau athani huna madha al-fi'l. Taban, fi ta'rifil ma'ruf, fi kutub an-nahu, al-fi'l huna ma yadullu ala ma'nan fi nafsihi muqtarin bizaman. Hadha ta'rif al-ma'ruf fi kutub an-nahu. Wa yuqal kadhalika huna al-fi'lu kullu kalimatin madha tadullu ala huduthi shay'in fi zaman khas. Wal murad min az-zaman al-khas huna huwa fi al-asl taqsim madha الفعل ونجد تقسيم الفعل في اللغة العربية إلى كم إلى ثلاثة أقسام ما هي الماضي والمضارع والأمر ولذلك مثل المؤلف هنا بالنسبة للفعل بكتب ويجري واسمع فكتب هذا هو الفعل الماضي ويجري هذا هو الفعل المضارع واسم هذا هو فعل فعل الأمر وهذه يا إخواننا المراد من الزمن الخاص كذلك لا بد من أن يعرف الجميع أننا نجد في اللغة العربية بالنسبة لتقسيم الفعل فالفعل ينقسم ثلاثة أقسام ما هي الماضي والمضارع والأمر Waduh. Jadi di sini juga ketika kita ingin mengetahui apa maksud atau pengertian daripada fi'il dalam bahasa Arab, itu disebutkan yang menunjukkan apa pada kejadian yang diiringi, dibarengi dengan apa? Dengan waktu. Nah, waktu dalam bahasa Arab itu sebetulnya waktu yang berhubungan dengan fi'il, dalam bahasa Arab itu ada tiga. Apa saja? Al-madhi, wal-mudhari, wal-amr. Dan ini adalah, jadi kalau kita belajar bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu, kata kerja itu terbagi berapa bagian? Tiga. Apa saja? Madin, mudhari, dan amr. Jelas ya. Ah, kemudian ketika kita belajar isim itu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kalimat itu isim. Demikian juga yang berhubungan dengan fi'il. Fa lil fi'li kadzalika ala alamat. Lil fi'li madza ala alamat. Ma hiya alamat al-fi'l? Ittisaluhu bi ta'il fa'il wa mulhaqatu. Ma murad min ta'il fa'il wa mulhaqatuha? Katabtu, katabta, katabti. Apa lagi? Katabna. Katabtu, katabta, katabti. Katabtuma, للمذكر والمؤنث وكذلك كتبتن تنا. Jadi kalau kita menemukan fi'il dia berhubungan dengan ta al-fa'il maka kita sebut itu adalah fi'lun ma fi'lun madhi karena khusus untuk fi'lun madhi. Demikian juga ta'ut ta'nif. Itu kata katabat. Nah. Kemudian juga ya'ul mukhatabah ini alam al-alamat li jami' al-fi'l. Jadi kalau kita menemukan kalimat di dalam kalimat itu ada tanda salah satu daripada yang empat ini maka kita katakan apa kalimat tersebut adalah fi fi'al. Ma hiya hadhihi alamat ta'ul fa'il wa ta'ut ta'nits wa ya al mukhatabah wa nun ta'u at-taukid. Ini adalah tanda-tanda yang umum untuk fi fi'al. Kemudian li kulli naw min hadhihi al-af'al lahu alamatuhu al-khasah. Fa'al-fi'lu al-mudara' min alamati al-fi'li al-mudara' mada huna? Min alamati al-fi'li al-mudara' mada huna? Wujud? Nam. Najidu ma'al-fi'li al-mudara' mada harfan min huruf al-mudara'ah. Wa huruf al-mudara'ah kam? Arba'ah. Al-hamzah wa ta' wa nun wa al-ya'. Majmua fi qawlina anaitu. Hada huwa alamat al-fi'lil al-mudari. Alamatul fi'lil madhi. Naam. Alamatul fi'lil madhi mada huna? Makhtum bil-fath. Naam. Taban alamatul fi'lil madhi huna ta'utta ta'nif. Ta'utta ta'nif. Wa kadhalika mada al-dhamair الضمائر المتصلة الخاصة بحالة الرفع رفع كذلك وإن لم تكن هنا علامة متميزة ولكن العلامة المتميزة للفعل الماضي هنا ماذا؟ هذه التاء تاء التأنيث ثم بالنسبة للفعل بالنسبة لفعل الأمر فهناك علامتان تختصان بهذا الفعل ما العلامة الأولى؟ ما العلامة الأولى؟ دلالة هذا الفعل على الأمر بماذا لفظ بلفظه. بمعنى أن لفظ الأمر يدل على شيء على الأمر. هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية كذلك قبول هذا الفعل ماذا نون التو توكيد سواء كانت هذه النون ثقيلة أم خفيفة ولكن طبعا هذا كذلك يشترك معه أي شيء الفعل المضارع ولذلك يمكن بالنسبة لفعل الأمر أن نقول إن هناك علامة واحدة تختص بهذا الفعل ماذا هنا؟ ما هي العلامة؟ دلالة فعل الأمر هنا على الأمر بلفظه دون ماذا هنا؟ دون اللجوء إلى أي مقترن لماذا قلنا هذا الكلام؟ والسبب في ذلك لأن الفعل المضارع كذلك يمكن ماذا أن يدل على الأمر لكن دلالة الفعل المضارع على الأمر هنا ماذا لا يكون مباشرا بلفظه ولكن بشيء باقترانه بلام الأمر مثلا ليذهب علي لتذهب أنت فالفعل المضارع كذلك يمكن ماذا أن يدل على الأمر ولكن بواسطة أي شيء بواسطة لام الأمر بخلاف فعل الأمر ففعل الأمر هنا يدل على الأمر بلفظه بصيغة هذا الفعل من غير ماذا هنا من غير الاستعانة بحرف من الحروف التي تدل على الأمر Jadi alamat yang disebutkan itu adalah alamat yang umum, ya, mungkin saja hubungannya dengan fi'lul mudhari, dengan fi'lul mudhari atau fi'lul madhi dengan atau fi'lul amr. Tetapi setelah itu setiap macam daripada fi'il dalam bahasa Arab itu mempunyai apa? Ciri khas masing-masing seperti yang ana sebutkan barusan. Ya. Mudah-mudahan keterangan ana bisa dipahami. Nah, ya ikhwan, ada pertanyaan? Silakan. Ana Ustaz Muhammad Aditya. Nah, tafadhal ya akhi Muhammad. Apakah ada perbedaan ketika kita langsung menggunakan fi'il amr uktub atau liyaktub, entah itu waktunya Ustaz, kalau uktub langsung kerjakan, kalau liyaktub ada jeda waktu gitu? Tidak ada sama sekali perbedaannya. Tidak ada perbedaan antara uktub dengan litaktub. Dilalah waktu ya. Pak fi'il amr ya dulu alal hal wala alal istiqbal. Hal. La yumkin an yakuna dalan alal hal. Bainama ya dulu ala al-istiqbal. Wa ikan hadha al-istiqbal qad yakunu mubasharatan ba'da al-fi'li. Walakin laysa ma'al-fi ma'al-fi'li. Makanya dilalat al-amr huna. Ba'du biyadhabun ila anna al-amr ya dulu ala al-hal wa ala al-istiqbal. Walakin ba'du bul-ar qalu la yumkin an yakuna huna dilalatu al-amr huna ala al-hal. Labuda min an takuna hunaka muhlah muayyanah ba'da intiha madha al-mutakallim. Wadi? Nah, sekarang, apa perbedaannya antara litadhab dengan idhab? Mana yang lebih baik digunakan? Litadhab atau idhab? Idhab. Idhab. Idhab. Walakin, la nukhti an naqul litadhab akhi. Walakin aula an naqul madha? Idhab. Limadha? Li'annana idha aradna an na'muru al-mukhatab فهناك صيغة خاصة لا نحتاج إلى أي شيء إلى الاستناء إلى الاستعانة بالفعل المضارع مقرونا بلام الأم بلام الأمر. نعم. طيب هناك سؤال يا دكتور. نعم. بسم الله السلام الله عليك يا دكتور. نعم أنا مفتاح الجنة. izin bertanya دكتور. Pada kata taktubu, apakah tanda mu'annasnya dengan tak ta'nis? Jazakallahu khair. Taktubu lil mu'annas. Hiya taktubu. Hiya taktubu. Ada tanda mu'annasnya kan di taktubu? Tidak ada tanda mu'annas. Tetapi yang menunjukkan mu'annas adalah dari ta' al-mudara'ah. Jadi ta' al-mudara'ah una. Ta' al-mudara'ah. Imma an takuna li asyai'in huna li al-mukhatab wa imma an takuna li al-ghaibah. Jadi pemahamannya itu di ta'il mudara'ahnya. Jadi tidak ada tanda ta'nis di fi'ilnya. Yang menunjukkan bahwasanya fi'ilun mudara'ah tersebut untuk mu'annas apa? Penggunaan ta' selain untuk al-mukhatab. Padakul Fatimah tadhabu. Apa yang menandakan tadhabu untuk Fatimah? Ta'al mudara'ah. Karena apa? Karena untuk ghaib kita gunakan aliyya Muhammadun yadhab. Jadi tidak ada tanda khusus di al-fi'il mudara'ah yang disandarkan kepada mu'annas. Tetapi kita paham dari apa? Dari ta'ul mudara'ah ketika tidak digunakan untuk mukhatab. Nah, nahnu naqul anta tadhhabu wa Fatimah tadhhabu kadzalika. Jadi tandanya adalah di ta apa? Al-mudara'ah. Ya, ada soal lain? Ada pertanyaan lain? Silakan. Ana ya, dokter. Naam, tafadhal. Anifan zakartun alamatu fi'il amr. Hunaka alamatan. Nah. Taban nama. Nah, fadhal. Ana lam afham alamat al-awwal ya dikter. Taban idza qara'na fi kutub an-nahw fa hum yaqulun inna fi'il al-amr huna ma alamatuhu an yakuna muqtadi an yakuna madha qabilan li nun at-tawkid wa hadha kadhalika kama qulna madha najidu ma al-mudari' fa lidhalika nahnu naqul inna alamat fi'l al-amr alama wahida faqat wa hiya madha an yadulla hadha al-fi'l fi al-amr huna ala al-amri bi sighatihi. Sigohnya itu apa? Menunjukkan kepada amr, pada perintah. Itu fa'ala, misalnya itu zahaba. Mal amru min zahaba? Idhab. Idhab hadhihi sighat fi'lil amr. Hadhihi sighah mubasharatan tadullu ala al-amr. Min ghairi madha? Al-isti'anah bi harfin ya dulu alal amr kama huwa al-hal binisbah li al-fi'lil al-mudara. Paham, akhi? Jadi kata-kata idhab itu menunjukkan amr. Langsung. Berbeda dengan fi'lil mudara ketika kita akan gunakan untuk apa? Amr. Harus dibarengi dengan lamul am, lamr. Fatakul, ditadhab anta wa litadhab Fatimah wa liyadhab Ali wa hakada wa li akhi. Jadi tanda fi'il amr itu dia menunjukkan kepada perintah dengan bentuk sigohnya, dengan bentuk apa fi'ilnya. Jadi sigoh itu sebetulnya bentuk juga ya. Yeah. Jazakumullah ya. Ada pertanyaan lain? Anai, Muhammad Ali Dia ya. Ya, Dr. Fadhal Akhil Karim. Naam. Faqad qulta an taktubu an ta'fi kalimat taktubu hadha laysa min alamati ta'nith walakin ta'al mudarah. Ya. Min harab mudarah. Walakin limadha kataba muallif rahimahu hafizullah rahimahu aiti salat min alamatuh madza nam min alamatu fi'il ittasala bi ta'tanis misal katabat wa taktubu katabaha kada katabat nam atau huna ta ta'nis hadha huwa madza alamatun min alamat al-fi'il ittisaluhi bi ta'tanis amma fi qawlina taktubu ma alamatu hadhihi al-kalima ala annaha fi'il. Harful mudara'ah. Kenapa enggak tidak katakan ya Ustaz taktubu hunaka madza alamatu ta'nif? Aina alamatu ta'nif? Laisa hunaka alamatu ta'nif. Alamatu ta'nif fil fi'l faqat madza hadhihi at-ta. Amma qawluna taktubu lil ghaiba fahiya baqiya ala annaha ala annaha madza harfun min huruf al-mudara'ah. Berdzalika kitabat huna al-muallif ittisaluhu bi ta'i ta'nis taktubu hadha laysa sahihan. Hadha laysa sahihan. Wa innama as-sahihuna faqat katabat. Amma fi taktubu fa laysa hunaka alamatu ta'nis. Wa la yumkinu madha an takuna alamah wahidah li syai'aini abadan. La yumkin an takuna ala mawahidah li asyai'an fanakul. Atta fi taktubuhuna harfun min hurufil mudara'ah. Watta kadhalika fi taktubuhuna madha alamatu ta ta'nis fil fi'li. Wahada laysa sahihan. Naam. Zaghalair. Naam. Ada pertanyaan lain? Naam. Nati bada dhalika ila annaw al-thalith min anwa al-kalimah wa huwa madza al-harf wal-harf huna Taban al-mu'allif qala kullu kalima laysa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Walakin fi at-ta'rif fi at-ta'rif al-ma'ruf fi kutub an-nahw al-harfuna madha ma la yadullu ala shay'in fi nafsihi walakin ma'a ghairihi. Ma la yadullu ala shay'in fi nafsihi walakin ma'a ghairihi. بمعنى أن الحرف هنا لا يمكن أن يقوم ماذا هنا وحده مستقلا عن الأشياء الأخرى. فلذلك لا يجوز لك هكذا نحن نقول. إذا أنا أسألكم الآن ما معنى في دي السلام عليكم نعم ليس له معنى. ليس له معنى. لا بد من أقول ليس له معنى. Jangan katakan fi di dalam, ala di atas, ba'da dengan. Kenapa? Karena penggunaannya lain. Mungkin yang pernah belajar ma'ani hurufil jar faham ini. Ya. Jadi kalau kita ditanya fi itu artinya apa? Tidak ada artinya. Tetapi kalau kita bukan apa kata-kata, kalau kita tanyakan apa kata-kata fi, kita sebutkan apa? Tidak ada artinya. Kenapa? Karena dia tidak memberikan suatu makna tertentu kalau dia hanya berdiri sendirian. Tetapi kalau kita sebutkan fil fasli, baru kita pahami arti fi apa di sini. Muhammadun fil fasli berarti di dalam. Ya. Apakah setiap fi itu artinya di dalam dalam bahasa Arab? Tidak. Kita contohkan ana arghabu fika. Ana arghabu fika. Apa arti fi di sini? Ya ikhwan lima sakitun. Kepada tidak bisa jadi kita harus menerjemahkannya secara utuh. Gimana argo bufika, saya senang kamu, apakah ada arti fi di sini kita atau nah, saya menyenangi kamu, ada artinya enggak fi? Tidak ada. Tetapi ketika kita menyebutkan ana argo buka, itu jadi salah. Ketika menyebutkan ana argo buka itu menjadi salah. Contohnya juga ala. Apa arti ala? Tidak ada artinya. Tapi kalau kita katakan Muhammadun alal kursi, baru kita paham artinya di atas. Tapi sekarang kalau disebutkan ana aghdabu alaika. Ana aghdabu alaika. Ada kata, ada arti di atas enggak di sini? Tidak ada. Nah, itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, ketika kita bilang min, apa arti min? Kita sebut tidak ada. Kenapa? Karena min tidak bisa dipahami artinya kecuali kalau dia dengan apa? Kata yang lain. Kalimah yang lain. Kalau kita sebutkan jitu minal madrasah, itu artinya dari, ya kan? Nah, sekarang kalau kita gunakan ana akhafu minka, tidak bisa kita katakan saya takut dari Anda. Akan kemana-mana. Kalau saya Anda sebutkan sekarang ana akhafu minka, ana akhsha minka. Bagaimana kita menerjemahkannya ke bahasa Indonesia? Aku takut terhadap kamu. Padamu. Aku takut kamu. Tidak boleh kita kan aku takut atas kamu. Jangan sampai kayak seperti terjemahannya Mahmud Yunus dulu demikian. Jadi kalau kita baca itu masih ada kata-kata semacam itu. Jadi Mahmud Yunus itu penerjemahannya masih apa? Terikat dengan Letterlock jadi ya, masih terikat dengan kata-kata. Ya. Ada pertanyaan lain? Ustaz. Ya. Kira-kira akhofuka wa akhofu minka beda enggak, Ustaz? Al-asal akhofa min. Al-asal khofa min. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, tidak ada penggunaan sama sekali akhofu min. Tetapi dalam Al-Qur'an langsung inni akhofullaha rabbal alamin. Kemudian juga khosya yakhsha, ana akhsha minka wa ana akhsha alaika. Itu artinya berbeda. Tetapi dalam Al-Qur'an juga tidak ada penggunaan khosya ala wala khosya min. Wallahu ahaqqu an Wallahu ahaqqu an takhsha. Apa perbedaannya? Dalam pengertian tidak ada bedanya. Dalam arti tersebut tidak ada beda. Bedanya adalah dari apa? Dari as-sina'ah al-ikrabiyah. Berbeda di i'rabnya saja. Kalau kita sebutkan ana akhafu minka, al-jar wal majrur minka huna muta'alliqani bil fi'li akhafu. Dalam i'rab ya. Tetapi kalau akhafuka, kab ini bukan maf'ul bihi. Wain kana taban dhahaba ba'dhum ila annahu maf'ulun bi fi hadzal istimal walakin al aula an naqul inna alladhi ba'da huna yakunu mansuban ala naz'i al khafid mushkilah. Kenapa ana juga agak ragu untuk menjawab pertanyaan ini, karena nanti pertanyaannya ini akan menuju ke pertanyaan yang lain. Ustaz, apa artinya naz'u al khafid? Belum waktunya nak terangkan insyaallah. Yang penting tidak ada perbedaan antara akhofuka dengan akhofu minka. Hanya saja perbedaannya ada di dalam i'rab saja. Ya. Ada pertanyaan lain? Afwan, nah. Tadi akhofu minka tadi dhamir ka-nya tadi i'rabnya apa sih? Akab dhamir bariz muttasil mabni al-fath fi mahalli jarrin majrur bi min. Wal jar wal majruru muta'alliqani bi al fi'li madha khafa. Itu i'rabnya. Paham, akhi? Famin huna madha dhamir bariz muttasil mabni ala al fath fi mahallin majrur bi min. Itu menakul wal jarru yaitu min wal majrur yaitu kaf muta'alliqani bil fi'li khafa. Yang enggak paham jangan ditanya dulu, karena ini belum memustawanya. Bagi yang paham saja. Ya. Nah, kemudian harf dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua bagian, atau boleh juga kita sebut tiga bagian. Apa saja? Ada khas atau mukhtas bi al-fi'li wa mukhtas bi al-ism wa yumkin tab'an naw' athalis wa yumkin ad-dukhul 'ala al-fi'li wa 'ala al-ism. Idza qulna innal harfa yanqasimu qismaini fa al-qism al-awwal harfun mukhtas harfun madha mushtarak bimana annahu ghairu mukhtas wa al-mukhtasuna yanqasimu ila ismain harfun yakhtassu bil fi'li wa harfun yakhtassu bil ism. Jadi boleh kita katakan menjadi dua bagian ya, harf itu menjadi dua bagian, atau kita katakan tiga bagian. Bagaimana? Kalau kita katakan tiga bagian, yang pertama adalah huruf yang khusus masuk ke dalam fi'il. Yang kedua, huruf yang khusus masuk ke dalam is, isem. Yang ketiga adalah huruf yang bisa masuk ke isem dan fi dan fi'al. Itu bagiannya menjadi tiga. Kalau pembagian menjadi dua, huruf dibagi dua, yang satu khusus, yang kedua apa? Yang kedua mustarok, tidak khusus. Yang khusus dibagi jadi dua. Ya akhirnya hasilnya menjadi tiga juga. Paham kata-kata ana ya ikhwan, ya akhwat? Paham, Ustaz. Paham. Alhamdulillah. Wa bihadza intahayna min ay syai'in min taqsim al-kalimah. Mungkin ada satu ilmu ya, banyak sekali orang yang tidak tahu tentang masalah kalimah yang ada di apa? Bait Ibn Malik. Kalamun lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Ibn Malik berkata dengan al-kalim. Jadi sebetulnya susunannya kalau kita susun biasa, kalamuna lafzun mufidun. Jadi yang disebut dengan kalam itu adalah lafaz yang mufid. Kemudian dengan mufid itu di mana orang bisa paham apa yang kita katakan, maka itu disebut apa? Kalam. Ya, kalam juga disebut apa? Dalam bahasa Indonesia apa kalam? Perkataan. Misalnya adalah kalimat. Kalimat sempurna. Nah, kemudian Ibn Malik menyebutkan pembagiannya al-kalimu ismun wa fi'lun wa harfun. Cuman karena untuk menjaga wazannya, maka Ibn Malik berkata apa? Ismun wa fi'lun thumma harfunil kalimu. Makanya sebetulnya al-kalim di dalam bait Ibn Malik adalah mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya isem. Khobarnya isem. Jadi kalau kita balikkan secara susunan biasa, al-kalimu ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, al-kalim dalam bahasa Arabnya itu disebut ismul jinsil jam'i. Seperti contoh yang antum pernah sebutkan, seperti contoh apa? Antara perbedaan antara bait dengan baidah. Antara apa? Antara baqar dengan baqarah. Pada pelajaran yang lalu. Jadi kalau kita sebutkan baqar, itu menunjukkan kepada apa? Kepada jins. Kepada jenisnya. Ya. Dan ketika kita sebutkan baqar itu menunjukkan bilangan berapa? Bilangan tiga atau lebih. Jadi kalau antum ngomong, ya Ustaz, ana akulu mauzan fis sabah. Berarti yang ana faham itu antum makan tiga atau lebih. Tapi kalau antum mau bilang ke ana, Ustaz, ana makan satu pisang. Apa kita sebut? Ana akulu mau Mauzatan. Pakai tak. Mauzatan. Begitu juga, kenapa Ibn Malik mengatakan al-kalimu? Al-kalimu ismun wa fi'lun wa harf. Karena ada tiga. Karena ada tiga. Jadi, kalim itu adalah ismul jinsil jam'i. Satunya adalah kalimat. Makanya Ibn mengatakan al-kalimu ismun wa fi'lun wa harfan. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalimu dalam bait alfiahnya. Paham? Jadi kalimah itu adalah satu daripada kalim, seperti kita sebutkan tufahah itu satu daripada tufah. Ya. Ada pertanyaan di sini? Kemudian kita ke jumlah, ada istilah lagi ya, ada jumlah, ada syibhul jumlah. Jangan salah pengucapannya. Nakul jumlah, syibhul jumlah. Jadi ada juga orang yang mengatakan syabahul jumlah, itu salah. Tapi yang betul adalah syibhul jumlah. Bukan syabahul jumlah, tetapi syibhul jumlah. Al-jumlah al-mufidah hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini aw akthar wa afada ma'nan tamman. Al-jumlah hiya kullu ma tarakkaba min kalimataini aw akthar. Baik itu dengan dua kalimat atau lebih. Afada ma'nan tamman. Yang memberikan apa? Pengertian yang sempurna. Makanya dalam bahasa Indonesia adalah apa? Disebutkan apa? Kalimat sempurna. Thumma al-jumlah fil lughatil arabiyyah tanqasimu qismaini. Ma huma al-jumlah al-ismiyah. Al-murad min al-jumlah al-ismiyah huna ya al-jumlah al-mabdu'ah bi al-ism. Ya al-jumlah al-mabdu'ah bi al-ism. Wa an-naw' tsani huna al-jumlah al-fi'liyah. Ma al-murad min al-jumlah al-fi'liyah? Hiya al-jumlah al-mabdu'ah bi al-fi'l. Jadi dalam bahasa Arab itu jumlah hanya dua macam saja. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan mungkin di sini ada apa namanya? Yang membedakan antara bahasa Arab Fusha Turoth dengan bahasa Arab Fusha modern. Mereka mengatakan bahwasanya kalau di dalam bahasa Arab Fusha Turoth itu penggunaan al-jumlah al-fi'liyah akthar min al-jumlah al-ismiyah. Adapun bahasa Fusha modern itu penggunaan al-jumlah al-ismiyah lebih banyak dari jumlah al-fi'liyah. Itu bagi mereka apa yang membedakan antara bahasa Fusha Turoth, maksudnya Turoth itu adalah apa? Yang kuno ya, seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Adapun bahasa Arab Fusha modern adalah yang digunakan oleh kita saat ini. Itu bagi mereka yang membedakan. Adapun anak-anak tidak apa? Menerima adanya pembagian antara bahasa Arab Fusha Turoth dengan bahasa Arab Fusha modern. Jadi bahasa Fusha modern itu adalah merupakan perkembangan daripada bahasa Arab Fusha Turoth. Tetapi kita melihat ada beberapa ulama yang membedakan antara keduanya. Kalau Anda tidak melihat perbedaan. Jadi kenapa kapan kita menggunakan jumlah fi'liyah, kapan kita menggunakan jumlah ismiyah sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam ilmu balaghah, di dalam ilmu ma'ani juga. Jadi kenapa kita menggunakan jumlah ismiyah? Didalalah ala tsubut. Kenapa kita menggunakan jumlah fi'liyah? Didalalah alal istimrar, semacam itu. Jadi salah kalau kita katakan bahwasanya kalau bahasa Arab Turoth itu penggunaan penggunaan al-jumlah al-fi'liyah akthar minal jumlah al-ismiyah. Kebalikannya adalah di bahasa Arab Fusha modern. Kalau Anda mengatakan harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kenapa di bahasa Arab Turoth itu kadang-kadang menggunakan jumlah ismiyah, kadang-kadang menggunakan jumlah fi'liyah, ada arti yang ingin apa? Kita ambil. Ya. Paham mengenai jumlah di sini? Al-jumlah huna madha ma yadullu ala al-ma'na al-mufid fa'idatan yahsunus sukutu alaihi. Itu dalam pengertian di buku-buku Nahu. Adapun ta'rif yang diberikan oleh mu'alib di sini, beliau berusaha semaksimal mungkin untuk memudahkan pemahaman istilah-istilah kepada pembacanya. Makanya agak sedikit berbeda. Ya. Paham antara perbedaan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah itu terdiri daripada mubtada dan khobar. Adapun jumlah fi'liyah terdiri daripada fi'l dengan fa'il atau dengan naib fa'il. Itu yang perlu dipahami. Untuk teman-teman. Al-murad min al-jumlah al-ismiyah huna, mada? Al-jumlah al-ismiyah huna mada? An yakuna mada huna murakaban min al-mubtada wal-khabar. Amma al-jumlah al-fi'liyah huna an yakuna murakaban min al-fi'li wa fa'ilihi aw min al-fi'li al-mabni lil-majhul wa na'ibul fa' wa na'ibil fa'il. Itu ada adalah apa pengertian daripada jumlah. Kemudian ada istilah dalam bahasa Arab adalah syibhul jumlah. Jadi bukan jumlah tetapi menyerupai jumlah. Yang menyerupai jumlah itu ada dua. Imma an yakuna dharfan wa imma an yakuna jarran wa majrura. Jadi syibhul jumlah dalam bahasa Arab itu hanya ada dua. Baik dharaf ya menunjukkan kepada tempat atau waktu ya dzarfu zaman atau dzarfu makan atau apa jar wa maj wa majrur itu yang disebut apa syibhul jumlah. Ustaz ya dzarf zaman dan makan itu bisa kita terjemahkan sebagai keterangan tempat dan keterangan ya waktu ya keterangan gitu, tempat dan keterangan waktu ya. Dan itu sudah istilah. Keterangan tempat dan keterangan sudah istilah. Kenapa? Karena bentuknya harus nasab. Karena bentuknya harus mansub. Ya. Baik. Soal ya, Doktor. Tafadhal, karena ada soal الان. In the third Tasha. Bismillah, assalamualaikum, Doktor. Ismi Miftahul Jannah. Izin bertanya, apakah al-lail termasuk isim jinsi jam'i yang mufradnya al-lailah? Lalu bagaimana dengan al-layali? Kenapa nanti al-layali aja? Kayak bakor juga bakorat. Syajar, syajarah wa syajarat, kedalika. Kalau al-layali itu di jama'. Jadi al-layali itu di jama'. Sekarang apa perbedaan lail sama lailah? Lail dan lailah itu bukan termasuk daripada ismul jinsil jam'i. Wahidul lail lailah. Tidak. Tetapi perbedaannya kepada arti. Al-an ana saufa uqabiluka al-lailata lailan. Sebenarnya lailata lah boleh katakan lailan. Jadi kalau lailah ya. Lailah itu apa? Malam anak-anak sering minta pada antum untuk apa? Membedakan antara pada lail sama lailah dengan contoh mudah saja. Masalan ana saufa uqabiluka lailan. Dengan ana saufa uqabiluka lailatan. Mal farq bainahuma? Siapa yang tahu perbedaannya? Malam ini dan ketika malam gitu. Nah, kalau uqabiluka lailan ketika malam. Itu menunjukkan kepada apa? Keterangan waktu dzarf. Nah, saufa uqabiluka lailatan kadzalika ya dulu ala adzarf, tetapi artinya beda. Uqabiluka lailan di mana? Pada waktu malam. Lakin saufa uqabiluka lailatan. Apa artinya? Di mana hadhihi lailah yakni? La. Walakin. La lailatan minal layali. Suatu malam. Bukan malam hari. Kalau yang tadi malam hari, kalau ini suatu malam. Kalau pakai al-lailah, pakai al berarti malam ini. Hadza li hadza huna al li ta'rif al-hudur al-huduri. Repot lagi ini. Terangannya. Baik. Anwa'u al. Jadi ya ukhta itu penting sekali apa mengetahui bagaimana kita menggunakan kata-kata lail dengan lailah. Sekarang kita sebut misalan mata natawaqqa'u mata huna mata natawaqqa'u mada nahnu natawaqqa'u mada fi Ramadan. Lailatul Qadar. Tidak sebut Lailatul Qadar, wa nama Lailatul Qadar. tidak boleh kita sebutkan Lailul Qadar, wa nama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mata tahsul. Lailatul Qadar mata tahsul. Di sabah wala fil nahar. Lail. Tidak boleh kita fil laila, wa nama fil lail. Ya, ada pertanyaan lain? Taib visual editor, Afan Ustaz, ismi Yusuf Febian, tadi kurang mendengarkan karena sinyal tentang kapan digunakannya jumlah ismiyah. Kapan digunakannya jumlah ismiyah sama fi'liyah? Ya. Kalau dalam penggunaan biasa, ya, kalau dalam penggunaan biasa tidak ada perbedaan antara penggunaan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Muhammadun yadhabu dengan yadhabu Muhammadun tidak ada perbedaan dalam istilah apa arti. Tetapi ketika kita membahas tentang sastra, ya, ketika kita membahas tentang sastra, maka itu ada perbedaan dalam penggunaan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Apa perbedaannya ketika menggunakan sastra? Kalau dalam bicara biasa, tidak ada perbedaan antara Muhammadun yadhab, oh yadhabu Muhammadun. Tidak ada perbedaan dalam penggunaan bahasa biasa. Hanya saja perbedaan dalam apa? Ketika kita berbicara tentang sastra. Apalagi ketika kita sedang memahami apa? Memahami khusus adabiyah dan memahami apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perbedaannya? Al-jumlah al-ismiyah huna lid-dalalah ala thubut. Dalalah ala thubut. Ketika kita sebutkan Muhammadun Zahibun. Kita sebutkan Muhammadun Zahibun. Bimakna sabata zahabu Muhammadin. Artinya apa? Bahwasanya kepergian Muhammad itu memang betul-betul terjadi. Itu dalam penggunaan apa? Jumlah ismiyah. Ketika kita menggunakan jumlah fi'liyah, Muhammadun yadhabu, oh yadhabu Muhammadun, di dalam yadhabunya ya, bukan Muhammadun yadhabu, tetapi di yadhabunya. Kita menggunakan yadhabu ini untuk menunjukkan apa? Bahwasanya kejadian ini, apa? Terus menerus. Makanya kalau kita akan mengutarakan tentang pekerjaan yang setiap hari kita lakukan, itu kita menggunakan ayu fi'lin. Filun madhi wala fi'l amr? Filun mudhari. Filun mudhari. Filun mudhari. Padahalika, ana ashu minan naumi madha sabahan mubakiran. Ana ashu minan naumi sabahan mubakiran. Ketika kita sebutkan ashu, ini kejadiannya kapan? Setiap hari itu kebiasaan ana gitu. Kemudian adhabu ila al-madrasah as-sa'ata as-sadisa misalan. As-sa'ata as-sadisa. Adhabu ila al-madrasah as-sa'ata as-sadisa. Apa pengertiannya? Bahwa saya apa? Terbiasa berangkat ke sekolah jam 6. Jadi kalau al-fi'l al-mudhari' huna yadullu 'ala madza? 'Ala al-istimrar. Amma al-jumlah al-fi'liyah idha kana ma'al fi'l mudhari li dalala ala madha al-istimrar. Adapun jumlah ismiyah huna li dalala ala thubut. Faham akhi Sa'il? Dan pembahasannya ada di apa? Di ilmu ma'ani. Tetapi dalam penggunaan bahasa kita sehari-hari tidak ada perbedaan antara ana zahibun wa ana adhab. Pengertiannya satu. Kapan itu terjadi perbedaan? Ketika kita berbicara tentang apa? Tentang sastra, tentang keindahan bahasa baru terjadi perbedaan. Ya. Makanya bahasa sastra itu berbeda dengan bahasa biasa. Ya, ada pertanyaan lain? Soal, Dokter. Fadhali. Perkenalkan, nama saya Rufaida. أريد أن أسأل عن الجملة المبدوءة بالمصدر الذي ينوب عن الفعل. هل هذه الجملة تعد جملة فعلية أو اسمية؟ اسمية. وأن تصوموا خير لكم. هذه الجملة اسمية ولا فعلية؟ وأن تصوموا خير لكم. هذه الجملة فعلية ولا اسمية؟ يا أخت السائلة. لا أدري. هذه جملة اسمية. اسمية. Yeah. أبا تنا ترى جملة اسمية. أبا ترى جملة اسمية. Terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? An tasumu. Falidzalika hadha huwa al-masdar. أن تصوموا هذا هو المصدر. طبعا في المصدر يقال هنا المصدر المؤول من أن والفي والفعل. Kalau yang disebut jumlah fi'liyah itu harus ada fi'il dengan fa'il. Dan fi'ilnya harus apa? Harus sebelum fa'il. Ya. Yeah. Misalan darban zaidan. Apa? Darban Zaidan. Ya. Fa Zaid huwa al-khabar. La, darban Zaidan hadhihi jumlah fi'liyah. Darban Zaidan hadhihi jumlah fi'liyah. Walakin hadhihi al-jumlah walakin al-masdar yanubu 'an al-fi'l. Naam. Idza qulna al-masdar yanubu 'an al-fi'l, idzan madha? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. فضربا زيدا ضربا هنا ماذا هنا مفعول مطلق نائب عن عمله ولذلك كيف نفهم أن هذه جملة فعلية من التقدير فما تقدير قولنا ضربا زيدا ما تقديره اضرب اضرب ضرب ليس ضربت اضرب اضرب زيدا إذن يضرب هنا أي فعل؟ فعل أمر. فعل أمر. إذن الجملة هنا ماذا هنا؟ اسمية ولا فعلية؟ فعلية. فقولنا ضربا زيدا هذه جملة فعلية وليست جملة اسمية. وإن كان ظاهره أنذر وإن كان ظاهره مبدو بالاسم. ولكن أين المبتدأ؟ وأين الخبر إذا قلنا هذه الجملة جملة اسمية؟ ليس هناك مبتدا ولا خبر ولكن نعرف أن كلمة ضربا هنا ينوب عن فعل يضرب إذن الجملة هنا جملة فعلية وليست جملة اسمية اسمية وكذلك لأسماء الأفعال دكتور لأسماء الأفعال مثل صحن هنا الآن بالنسبة لاسم الأفعال هي من الجملة ماذا هنا الفعلية. ولكن بعضهم قالوا هذا قسيم آخر بمعنى تقسيم آخر من الجملة الفعلية والجملة ماذا الاسمي الاسمية وما ذلك إنما نقول صحيح فهذه ماذا جملة فعلية لماذا لأن هذه الكلمة وإن كانت في ظاهرها اسم ولكن من جهة المعنى هو في فعل ولذلك الجملة إذا كانت مكونة من اسم فعل فنحن في هذه نحكم أن نحكم على أن هذه الجملة ماذا جملة فعلية فعلية لماذا لأن معنى كلمة صحن بمعنى أس صح مثلا بمعنى أس أسكت وأسكت هنا فعل ولا اسم فعل إذن كلمة صح يا أخي فهذه جملة فعلية فعلية Meskipun ada orang lain yang berpendapat bahwasanya isim fi'il itu merupakan bagian lain yang tidak termasuk ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Laki min jihatil ma'na, ia jumlah fi'liyah. Fadidhalika adkholna fi al-jumlah madha al-fi'li al-fi'liyah. Dan perlu kita pahamkan bahwasanya al-jumlah ismiyah labuda min antakuna mukawana min al-mubtada wal-khobar. Oh, minal mubtada wa al-fa'il alladhi madha yasuddu masaddal khabar. Seperti yang kita, yang mungkin pernah antum pelajari, ketika ditanya ada berapa macam mubtada. Berapa macam mubtada? Mubtada ada dua macam. Mubtada yang mempunyai khabar, dan mubtada yang tidak mempunyai khabar, tetapi mempunyai apa? Mempunyai fa'il atau naibul fa'il yang apa? Yang apa? Alladhi yasuddu masadda al-khabar. Jadi berapa pembagian mubtada? Dua. Ada dua. Nah, sekarang berapa berapa bagian khabar? Khabar ada berapa macam? Ada tiga macam, mufrad, wa jumlah, wa syibul jumlah. Demikian. Ya, dan khabar juga mungkin isam, mungkin fi'il kadzalika. Mesti Muhammadun musafirun wa Muhammadun yusafiru. Ya, ada pertanyaan lain? Wa doktor, kaifa bi harfa laita wa la'alla? إذا كانت الجملة مبلوءة بليت ولعل هل هذا الجملة من الجملة الاسمية من الجملة الاسمية لماذا لأنه دخل على ما كان أصله مبتدأ وخبر وإن كان هذا الحرف ينسخ المبتدأ فصار اسما لا له واضح وتقول لعل محمدا يقابلني مثلا ما نوع هذه الجملة جملة اسمية لماذا لأن الأصل هنا ماذا محمد يقابلني ثم دخل هذا الحرف ولذلك هذا الحرف يسمى ماذا حرفا ناسخا كنبا نسبه ناسخ لأنه ينسخ المبتدا فصار اسما لا له كما ينسى الخبر خبر مبتدا فصار خبرا لا له ولكن ما نوع هذه الجملة هي جملة ماذا اسمية لكن الآن ما كان وأخواتها كان محمد نائما ما نوع هذه الجملة فعلية اسمية كذلك ولكن كان من الأفعال صح؟ نعم لكن بالنسبة لتعريف الجملة الفعلية ماذا؟ ما تعريف الجملة الفعلية؟ أن يكون مكونا من؟ فعل وفاعل أين الفاعل؟ إذا كان محمد نائما أين الفاعل؟ لا يوجد لا يوجد لكن أصل كلمة ماذا هنا؟ كلمة محمد نائم هو أصله ماذا؟ الاسم فلما دخل كان هنا طبعا هذا رأي من آراء العلماء إنما قالوا الجملة الفعلية لابد من أن تكون مكونة من من الفعل والفاعل أو من الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل لكن أين الآن هذا الفاعل أو النائب الفاعل في قولنا كان محمد نائما صحيح الجملة هنا مبدوءة بالفعل لكن إذا رجعنا إلى تعريف الجملة الفعلية ماذا؟ لابد من أن تكون مكونة من الفعل وفاعله ونائب الفاعل إلا عندما قالوا أن يكون أو أن تكون الجملة مبدوءة بالفعل ففي هذه الحالة حكمنا على أن هذه الجملة ماذا؟ جملة فعلية ولذلك قالوا في كان محمد دائما هنا جملة فعلية لماذا؟ لأن هذه العبارة مبدوءة بالفعل بغض النظر عن كون هذه الجملة ليس بها فاعل لكن عندما عرفوا الجملة الفعلية بقوله أن يكون مكونا من الفعل وفاعله فبقي قولنا كان محمد نائما هنا جملة ماذا اسمية jadi yang terpenting ketika kita menghukumi seperti kana Muhammadun naiman itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kita bisa mengatakan jumlah fi'liyah bagi orang yang apa? Memberikan pengertian bahwasanya jumlah fi'liyah itu yang terpenting didahului dengan fi'l. Baik itu fi'lun tam atau fi'lun naqis. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwasanya yang disebut jumlah fi'liyah itu harus terdiri daripada fi'l dan fa'il. Makanya bagi orang yang mengartikan demikian, maka contoh seperti kana Muhammadun Naiman itu bukan jumlah fi'liyah tetapi jumlah ismiyah. Hanya saja terjadi apa? Nasakh. Yang asalnya mubtada menjadi ismu kana. Yang asalnya khobar menjadi khobar kana. Paham ya, ukhta? Naam. Ya. Nah, fa fi tariqati al-ijabah yumkinuki an taquli inna hadhihi al-jumlah jumlah ismiyah. Kaif ala ra'i man qala inna al-murad min al-jumlah al-fi'liyah huna la budda min an takuna mukawana min al-fi'li wal fa'il. Lakin ala qali man qala inna al-murad min al-jumlah al-fi'liyah huna aham shay'i أن يبدأ هذه أن تبدأ هذه الجمل بالفعل بغض النظر عن كون هذا الفعل إما أن يكون ماذا تاما أو ناقصا. Jadi jawabannya ada dua. Yang terpenting bukan permasalahan jawabannya, pengertian kita mengerti kenapa demikian. Nah, ada pertanyaan lain? Ana yang agak khawatir itu teman-teman yang bahasanya bahasa Arabnya masih kurang. Lokana al-hadirun ala mustawa hadhi talibas sa'ilah. Asahul al-amru alayya. Naam. Soalnya dokter. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah semua kata dalam bahasa Arab ada isim jins jamaknya? Jika tidak, maka kata-kata apa saja yang ada isim jins jamaknya? Lalu bagaimana kita bedakan antara kata mudzakkar dan muannas dalam mufradnya? Barakallahu fikum. Shifa Latifa. Ya. Ismul jinsil jam'i sama'i. Ismul jinsil jam'i sama'i. Tidak sebut kita sebutkan bab itu berarti ismul jinsil jam'i. Jadi wahidul bab babah. Tidak, karena bab bukan ismul jinsil jam'i, wa ismul jins faqat. Jadi ismul jinsil jam'i itu apa? Sama'i. Kita hanya berlandaskan apa yang apa kita dapatkan dari orang Arab. Ismul jinsil jam'i huna ma yufarraqu baina wahidihi bita au bil ya. Jadi seperti kata-kata Arab itu banyak. Arabu hadha ya dulu ala jama'ah minan nas, ada duhum salata fa akthar. Kalau kita yang menyebutkan satu daripada orang Arab, apa kita sebutkan? Arabi. Fa yufarraqu kadzalika baina ماذا هنا اسم الجنس الجمعي وبين واحده بالياء المشددة التي هي في الأصل ياء النس نسبة. Jadi yang اسم الجنس الجمعي itu ada yang dibedakan satunya itu dengan ta, ada juga yang dibedakan dengan ya. Cuman bagaimana standar penggunaannya? Tidak semua kata-kata اسم الجنس الجمعي. Bahkan yang اسم الجنس الجمعي itu sedikit dibandingkan dengan اسم الجنس saja. Dan kemudian adapun mengenai hal yang berhubungan dengan tadzkir dan ta'nits kalimah itu kembali kepada orang Arab juga. Ya. Jadi kadang-kadang kita menemukan apa? Ada tanda muannas. Ada berapa tanda muannas dalam isim? Ada berapa tanda muannas dalam isim? Ada tiga. Apa saja? At-ta al-marbutah wa al-alif al-maqsurah wa al-alif al-mamdudah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada tanda ta'nits untuk isim terdiri dari tiga, yang ada ta' marbutahnya ya, yang ada aliful maqsurah. Contoh aliful maqsurah apa contohnya? Misal zikra, bushra, fatwa. Itu kalimat mu'annatha. Makanya tidak boleh sebutkan fatwan atau zikron. Kenapa? Zikro, fatwa, mamnu minasar. Tidak boleh ditanwinkan. Dan contohnya yang ada hamzahnya apa? Alifil mamdudah. Itu sah? Sohra. Takul hadihi sohra'u. Kenapa mu'annas? Karena ada alamatut ta'nits. Sekarang ada juga kalimat tidak ada tanda mu'annasnya. Munaka kalimat laisa laha alamatut ta'nits. Wa ma dzalika najidu al-arab madza yu'annithuna hadhihi al-kalima. Itu kalimat sama. Itu kalimat madza? Enggak sama. Al-bi'r misalan. Idza sama'un syaqqat. Idza sama'un fatarat. Fa hadza dalil ala anna kalimat sama mu'annas meskipun tidak ada apa? Tidak ada tanda-tanda mu'annasnya. Adapun kalimat baqar, ya, itu ketika kita menentukan ismul jinsil jam'i, itu tidak menentukan dia harus mudzakkar atau mu'annas. Tetap seperti kata-kata yang lain. Binisbah li al-baqar, najidu akthar arab yudhakirun. Nakul hadha baqarun. Hadha baqarun. Nakul hadha baqarun kathir. Walakinna najidu ba'da arab yu'annithun. Kalimat baqar. Fayaquluna hadhihi baqarun. Hadhihi baqarun kathiratun. Hadhihi baqarun kathiratun. Jadi kata-kata baqar itu, ya, itu ada dua. Ada yang menjadikan mudzakkar, ada juga yang menjadikannya kalimat mu'annas. Itu tergantung kepada apa? As-sama anil arab. Tergantung apa yang kita dapatkan dari mereka. Kebanyakan daripada orang-orang Arab itu apa? Menjadikan kalimat baqar itu mudzakkar. Makanya dalam Al-Qur'an madza innal baqara tashabaha alaina. Fa hadza dalil ala anna kalimat baqar huna mudzakkar. Wa ma dzalika najidu ba'dul arab yu'annithuna kalimat baqar. Fadzalika quri'at wa kanat min al-qira'ati syawadz innal baqara tashabahat alaina. Ngerti? Kemudian juga contoh seperti kalimat bat. Siapa yang belum tahu kata-kata kalimat bat? Batun. Apa? Bebek. Bat. Al-Arab yu'annithuna kalimat bat. Fayaquluna hadhihi batun. Yaquluna hadhihi bat. Batun. Wayaquluna hadhihi batun kathiratun. Yaquluna madha hadhihi batun kathiratun. Ma wahidul bat? Ma wahidul bat? Bat? Batah. Wahidul bat? Batah. Al-bat huna ismul jinsil jam'i. Wahidul bat? Batah. Tetapi ketika kita menentukan dia mudzakkar atau mu'annas, harus kembali kepada apa? Apa yang kita dapatkan dari orang Arab. Fal-arabu yu'annithuna kalimat bat. Fala yajuzulaka ba'da dhalika takul hadha batun kathirun. Wa inna menakul hadhihi battun kathiratun. Paham? Mudah-mudahan paham apa yang anda terangkan barusan. Naam, Ustaz. Mafhum. Pak, at-tadhkir wa ta'nits huna marji'uhuma ila madha ula'ikal al-arab. Naam. Panajidu ba'dul kalimat mu'annatha wa ilam takun hunaka alamatu ta'nits. وهناك كلمات كذلك ورد عن العرب مذكرا ومؤنثا مثل ماذا مثل كلمه طريق السبيل هذا سبيل وهذه سبيل هذا طريق وهذه طريق كذلك kenapa demikian karena orang Arab itu terdiri dari beberapa kabilah setiap kabilah itu mempunyai apa ciri khas bahasa masing-masing kenapa sabil dan kenapa sabil contoh ya, sikin juga. Kenapa sikin dan sabil itu boleh mudzakkar mu'annas? Karena kita dapatkan sebagian orang Arab menjadikannya mudzakkar dan sebagiannya lagi menjadikan mu'annas. Jadi bukan satu kabilah saja mengatakan mudzakkar mu'annas, tidak. Tetapi huna an-natijah ala madha hasabi ikhtilab ula'ika al-arum. Haitsu innahum ala qabaila kathirah. Kullu qabila laha lahjatuha. Takhtalifu atau tattafiqu ma'a lahjati qabilatin ukhra. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang anda sebutkan terakhir ini. Ya, ada pertanyaan lain? Taib nak tapi mungkin aja ter. Nah. Jawazna. Luwakat. Nah. Wa taban ba'da dhalika ana uridu at-ta'akkud min annakum takra'un. Kenara di mata nakra'. Jadi ini, buku ini juga ingin supaya antum-antum bisa membacanya. Jangan sampai jadi kejadiannya kayak Gus Miftah. Dibully habis-habisan. Kalau bagi ana, Gus Miftah itu tidak ada masalah, dia salah. Bagi ana, Gus Miftah itu tidak ada masalah. Tetapi dia paham yang dia baca meskipun pembacaannya salah. Jadi gak perlu dibully sebetulnya. Biarpun dia stan, naibul fa'il lah budaknya kuda marfuan, iya. Tetapi Gus beliau itu ketika baca, biarpun salah bacaannya, tetapi dia paham maknanya. Yang terpenting itu. Meskipun secara kaidah apa, salah. Kenapa? Orang Arab aja baca salah, apalagi dia. Orang Arab aja baca salah, apalagi dia. Coba antum dengar para orang-orang Arab baca. Kebanyakan ngaco bacanya. Ya, kecuali orang-orang yang memang mutakhasis fil lugha al-arabi. Al-arabi, antum kalau pernah belajar diajari orang Arab, coba apa mereka kadang-kadang apa? Ngaco juga kalau masalah apa? I'rabnya. Ketika dia mengajar, kadang-kadang dia apa? Menjadikan marfu maf'ul bihi. Dan itu sering sekali. Kadang-kadang mereka bingung sendiri kan gitu. Itu bagi mereka orang Arab yang memang tidak mendalami ilmu nahwu. Dan yang lebih parah lagi, ikhwan. Lebih parah daripada Gus Miftah apa? Apa yang lebih parah daripada Gus Miftah? Gus Miftah itu biarpun dia salah bacaan, dia paham apa yang dia baca. Tetapi yang paling parah itu banyaknya doktor, banyaknya profesor di bidang keislaman. Profesor di bidang tafsir, di bidang hadis. Doktor di bidang apa? Ilmu keislaman. Tetapi bahasa Arabnya itu apa? Dalam bahasa Arab apa? Penguasanya kurang sekali. Tetapi dia bisa jadi doktor di bidang tersebut. Antum bisa bayangkan enggak? Orang yang bahasa Arabnya lemah tetapi dia doktor di bidang tafsir. Gimana jadi bisa memahami tafsir kalau bahasa Arabnya juga lemah? Bagaimana dia bisa membaca buku-buku tafsir dengan bahasa yang sedemikian rupa? Paham antum? Jadi kalau ana sih ngapain dibully gitu. Orang Arab aja lebih parah daripada Gus Miftah. Yang terpenting apa? Ketika dia baca itu paham. Nah, ketika kita menghukumi dia baca itu paham apa? Dari cara bacanya. Jadi kalau kita dari cara bacanya meskipun dia salah, dia cara bacanya betul gitu. Jadi apa nabar dengan tanrimnya itu betul. Jadi makanya kalau anak-anak ketawa aja, mereka malah menjadi bahan. Jadi bahan ejekan. Cuman ya kita diam aja, karena memang itu yang terjadi antara mereka juga ya, orang-orang yang itu ngapain kita ribut kan. Jadi aja mereka ribut. Paham antum akhir karim? Jadi kesalahan yang dilakukan Gus Miftah itu bukan kesalahan besar. Nah, jangankan dia, orang Arab aja salah. Jangankan dia, banyak aja profesor, doktor aja yang bahasa Arabnya juga betul-betul minim. Masih mendingan dia kan gitu. Ketika dia bisa yukrohu aja udah hebat itu. Ketika dia bisa baca yukrohu aja udah hebat. Dia bisa membedakan antara yakrohu dengan yukrohu. Meskipun kesananya salah. Paham maksud anak ikhwan? Akhwat? Bukan anak membela Gus Miftah bukan ya, tetapi al-haq labuda minan natabi'ah. Adapun dia nanti yang masuknya ke gereja itu udah urusan lain, ya. Oke. Okay. Taib khair insyaallah. Jazakumullah khair ya doktor ala husni tarhikum wa ilmikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmunya doktor Budiansyah. Allah yasmamikum. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu pada Ahad depan dan insyaallah Ahad depan besok tidak ada pelajaran baru tetapi pelajaran membaca. Baik. Jadi Anda bukan hanya kita belajar Rasulullah lewat tetapi setiap dari kita bisa baca. Ya. Dibaca dan yang kalau materi bisa, ya materi yang barusan ini yang tentang taksim semua. Jadi Anda ingin betul-betul yakin bahwasanya antum bisa baca. Dan inilah asli sebetulnya. Jadi ini, maaf tolong yang sedikit lagi aja. Ana sering ana terangkan ke mahasiswa ana, al-aslu fil kitab bil lughatil arabiyyah min ghairi hadhihi al-alamat. Min ghairi hadhihi al-alamat. Min ghairi hadhihi harakat, afwan. Min ghairi hadhihi harakat. Jadi aslinya penulisan memang tidak ada harakat. Tetapi bagaimana kita bisa membaca dengan baik, betik baik dan betul? Nah, itu yang kita tujuan kita nanti. Nah, insyaallah nanti ke depannya kita akan belajar membaca juga. Dan ketika membaca, jangan ada yang menaruh harokah. Jangan ada yang menaruh harokah. Tetapi diusahakan dia bisa memahami pembacaannya itu dari kita membaca. Ya. Kenapa tidak didahkan harokah? Supaya nanti dia bisa betul membacanya tanpa ada harokat. Insya Allah. Jadi insya Allah pelajaran ke depan, kita akan membaca apa yang telah kita pelajari hari ini. Bi'idnillah. Ya. Baik. Baik, jazakumullah khair ya dokter. Dan insya Allah juga setiap Sabtu kita akan ada diskusi ya, buat teman-teman yang misalnya ada kesulitan juga kita bisa diskusikan dengan para musyrif insya Allah setiap hari Sabtu. Baik, nakhtatim, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhrizni ya Futuhi. Waalaikumsalam. Thank you.